بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. الحمد لله. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita insyaallah melanjutkan kembali apa yang kita baca dari kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah. Kita masuk pada poin pembahasan yang ketiga. Poin pembahasan yang ketiga itu jawazul intisab ila salaf wa talaqqub bisalafiyah, bolehnya intisab itu menisbatkan diri kepada salaf dan bergelar dengan gelar salafiyah dalam rangka untuk menjawab syubhat orang-orang yang mereka ini tidak bolehnya atau mengatakan tidak bolehnya klaim-klaim salaf atau nisbat kepada salafi. Mari kita lihat apa penjelasan beliau dan ukilan-ukilan dari para a'immah tentang bolehnya kita menisbat kepada salaf, bukan dalam rangka tazkiyah, bukan dalam rangka kita menegaskan bahwa kita sudah salafi. Istilahnya dari ujung rambut sampai ujung kaki semua sudah salafi. Bukan begitu. Tapi kita adalah orang yang mesti ingin bermanhaj salaf. Kita memiliki kepastian bahwa kita beragama ini dengan manhaj salaf. Sama dengan pengakuan mukmin. Dalam perkataan para ulama ada istilah yaitu pengakuan tentang mukmin. Insyaallah saya adalah mukmin. Kalau insyaallah saya mukmin itu karena ragu tentang masalah iman, maka kafir. Artinya tidak ada ketegasan kalau dia adalah mukmin. Tapi kalau insyaallah mukmin itu artinya insyaallah saya berusaha untuk mewujudkan ciri-ciri seorang mukmin yang diinginkan Al-Qur'an dan Sunnah, itu adalah boleh. Demikian pula salafi. Kalau maksudnya salafi itu tazkiyah, omongan saya, perbuatan saya semuanya sudah salafi, sudah betul-betul bermanhaj salaf, ini tazkiyah enggak boleh. Tapi kalau sifatnya di bahwa kita betul-betul ingin beragama seperti agamanya para salaf, bermanhaj salaf, ini adalah sebuah kewajiban. Karena bermanhaj salaf artinya betul-betul ingin mengikuti Islam yang hak. Karena tidak mengikuti salaf artinya dia mengikuti Islam yang menyimpang, pengaruh Islam yang menyimpang. Minal ma'ruf anna da'wata ila tiba'i salaf awid da'wata ila salafiyah innama hiya da'watun ilal islam ilal islamil haq wa ila sunnatil mahdah wa da'watun ilal audah ilal islam kama unsila ala nabi sallam wa talaqahu anhu ashabuhul kiram radhiyallahu alaihim. Fala syakka anna hadhi da'wah dakwatun haq wal intisab ilaiha haqqun. Telah dikenal bahwa dakwah mengajak kepada mengikuti salaf, ajakan untuk mengikuti salaf, atau dakwah ajakan untuk ini kepada salafiyah, sesungguhnya ajakan ini merupakan dakwah, ajakan ilal Islam yang hak, ajakan kepada Islam yang hak, wa ila sunnatil mahdhah, dan ajakan untuk semata-mata betul-betul menjadi orang yang ikuti sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan sunnah beliau, dan dakwah untuk kembali kepada Islam sebagaimana Islam yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang para sahabat mengambil Islam itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala syakka anna hadhi da'wah da'watun haq, maka tidak syak lagi ajakan kepada Islam seperti yang Allah turunkan kepada Nabi, ajakan kepada Islam yang hakiki, ajakan kepada mengikuti, betul-betul mengikuti sunnah. Tentu ajakan seperti ini betul-betul adalah dakwah yang hak, dan intisab atau bernisbat kepada dakwah yang seperti ini adalah perkara pula yang hak. Apa batilnya? Apa salahnya? Di mana letak salahnya? Karena dakwah salaf hakikatnya mengajak kepada Islam yang hakiki, Islam seperti yang diajarkan oleh Allah atau diturunkan Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana li a'immatil Islam min ahli sunnati al-atharul kabir fi da'wati ila sunnah. Dan a'immah, para pemimpin Islam, para imam-imam Islam dari kalangan ahlu sunnah, mereka memiliki pengaruh yang besar dalam mengajak manusia kepada sunnah. Mereka memiliki pengaruh yang besar dalam mengajak manusia kepada sunnah. Dan kembali kepada wal audatu ila tariqati salaf wa manhajihim, dan kembali kepada tarekatnya salaf dan manhaj mereka. Wal iqtida'i bihim, dan ajakan untuk meneladani para salaf. Wa min haula'il a'immah, di antara para imam-imam yang memiliki pengaruh besar atau andil besar dalam menggiring umat ini agar mengikuti dakwah salaf, agar mengikuti salaf, adalah Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dikenal sebagai Imam Ahli Sunnah bukan karena Imam Ahmad pendiri gerakan sunnah, bukan pendiri gerakan Ahlu Sunnah, tapi Imam Ahmad dikenal sebagai Imam Ahlu Sunnah karena ujian yang menimpa Imam Ahmad yang beliau sangat kuat, sangat teguh dalam memegang sunnah. Beliau ditangkap, dipenjara, disiksa oleh kerajaan yang bermadhab Mu'tazilah, yang diantara yang mereka paksakan kepada para ulama Islam keyakinan khalqul Quran, Quran adalah makhluk. Imam Ahmad termasuk antara imam yang konsisten istiqamah, tidak mengikuti dan tidak mau mengikuti ajakan meyakini Quran makhluk, akhirnya ditangkap, dipenjara, dan Beliau dipenjara, disiksa dalam rentang waktu bukan sekedar hitungan mingguan atau bulanan, tapi tiga ganti raja, tiga khalifah, tiga masa kekhilafahan. Lama, sehingga teguhnya Imam Ahmad, beliau sampai dikenal kemudian imamnya Ahlus Sunnah karena teguhnya memegangi sunnah. Demikian pula Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq Ibn Khusaimah, ini terkenal dengan Ibn Khusaimah. Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain Al-Ajuri, Imam Al-Ajuri. Wal-Imam Abu Abdillah Ibn Battah Al-Uqbari, Al-Imam Ibn Battah. Imam Abu Al-Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani, Al-Imam Al-Asbahani. Thumma, demikian juga berikutnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa tilmidhihi, Syekhul Islam Taimiyah dan murid-muridnya, Al-Imam Al-Qayyim di antaranya murid beliau, selain juga Imam Dhahabi, kemudian Imam Ibn Kathir, ini semuanya muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Thumma Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, wa a'immatu da'wah min ba'di, demikian juga imam-imam da'wah setelah al-imam atau setelah Syekh Muhammad bin Wahab, mimma adda ila zuhuri tijai salafi ala murri tarikh, yaitu mereka ikut andil dalam menampakkan arahan untuk bermanhaj salaf sesuai dengan perjalanan tarikh, perjalanan zaman, waktu. Yastaqi ususa dini wa aqidati min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sirati salafi salih min as-sahaba wa tabi'in والتابعين لهم من أهل القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية. Demikian pula imam-imam yang mereka mengarahkan untuk ikuti salaf, yang mereka itu menyirami, mengenyangkan umat ini, menyirami pondasi agamanya dan akidahnya dengan kitab dan sunnah dan sirah salaful ummah, sirah para salaf yang saleh dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan qurun ats-tsalatsah, qurun yang mufaddalah, tiga qurun yang utama, yang mereka al-masyhud laha bil khairiyah, yang disaksikan tentang kebaikannya, kebaikannya, kepemimpinannya, agamanya, dakwahnya, tersaksikan semuanya. Wa yuqawimu kullatiyarin yadai yakhrujuan hadal usus, dan membantah setiap bid'ah-bid'ah yang keluar dari asas-asas agama ini, membantah khawarij, membantah syiah rafidah, membantah jahmiyah, membantah mu'tazilah dan seterusnya, sehingga mereka dikenal imam al-sunnah. Mereka selain menerangkan al-haq, sekaligus membongkar berbagai macam kebatilan-kebatilan, membantah al-bidah. Maka para ulama sering memiliki kitab rudud, kitab bantahan, membantah al-bidah. Karena ini merupakan bagian daripada tugas ulama yang tidak bisa mendiamkan kesesatan yang beredar. Dan ini masuk dalam hadis Nabi tadi, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu yanfauna tarifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Para ulama selain bayanul haq, selain menerangkan al-haq, para ulama mereka membantah orang-orang yang sesat, ekstrim dan beragama al-batil atau orang bodoh, sehingga benar-benar agama tersampaikan sebagaimana yang Allah turunkan dan terjaga dari zaman ke zaman. Yaqulu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian dinukilkan beberapa perkataan para salaf, para ulama. Syaikhul Islam mengatakan, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf. Tidak ada aibnya, tidak ada salahnya orang yang menampakkan madhab salaf. Artinya terang-terangan mengaku saya bermadhab salaf, saya salafi. Wantasaba ilaih, dan menisbatkan kepada madhab salaf. Waktazza ilaih, dan menyandarkan kepada madhab salaf. Bal yajibu qubulu dzalika minhu, bahkan wajib untuk diterima. Karena bermadhab salaf artinya bermadhab Islam yang hak, bukan Islamnya Jahmiyah, bukan Islamnya Mu'tazilah, bukan Islamnya Qullabiyah, bukan Islamnya Sufiyah, bukan Islamnya Khawarij, tapi Islamnya Nabi dan para sahabat dan para imam-imam sunnah dari zaman ke zaman. Waqala fa inna madhhab salaf la yakunu illa haqqan, karena madhhab salaf tidak ada, tidak lain kecuali adalah kebenaran itu sendiri. Waqala Sam'ani, kaya berkata As-Sam'ani, beliau mengatakan as-salafi bi fathis sin, as-salafi sinnya fathah dan lamnya fathah, bi fathis sin wal lam, salafi wa fi akhirih wa akhiriha alfa, itu sin lam fa, sin lamnya fathah sala, kemudian fa-nya nisbat bi salaf, salafi bagi tambahan ada ya nisbat salafi yang nisbat kepada ini sandarannya salafi bin salaf, syafi'i bin madhab syafi'i, imam syafi'i, maliki bin madhab imam malik, salafi bin madhab ini salaf. Wa intihali madhabihim, dan menempuh salafi itu mereka yang bermanhaj salaf, ini menempuh madhab salaf, alama sami'tu minhum, apa yang kami dengar dari mereka. Ini orang-orang yang mereka menisbatkan pada salaf, wantihal madhabihim, dan menempuh madhab mereka, akidahnya menempuh madhabnya salaf, ibadahnya menempuh madhabnya salaf, demikian pula cara beragama secara umum. Kemudian berkata qala Ibn al-Athir, akba kalami As-Sam'ani. Ibn al-Athir setelah beliau menyimak perkataan As-Sam'ani, maka Ibn al-Athir mengatakan wa urifa bi jama'ah, dengan melihat mereka yang menempuh madhab salaf itu, maka dengan itu dia dikenal sebagai jamaah. Dia kenal sebagai jamaah. Ini ahlus sunnah wal jamaah, al jamaah, orang di atas al-haq, di atas kebenaran. Karena jamaah, anta wahdaka alal haq fa antal jamaah, anda sendirian di atas al-haq, di atas kebenaran, anda jamaah. Sehingga standar orang itu berjamaah atau orang itu alul furqah adalah dia di atas al-haq atau di atas kebatilan. Kalau orang yang di atas al-haq walaupun sendirian, dia dikatakan jamaah. Al-bid'ah, walaupun dia dalam satu organisasi rapi, satu garis komando, maka mereka ahlul furqah. Mereka adalah yang memecah belah, ahli perpecahan. Wa atlaqa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah laqab as-salafiyah fi ba'dil musalafatihi ala ulaika alladhina qalu biqali salaf fil faqiyah. Syaikhul Islam beliau apa itu memutlakan laqab salafiyah, menyebutkan seorang itu salafiyah, menyebut kalimat salaf dalam beberapa pekarangan-karangan beliau terhadap orang-orang yang mereka mengatakan dengan perkataan salaf tentang fauqiyah, tentang ketinggian Allah Ta'ala. Beliau yaitu memutlakan atau beliau menyebutkan tentang mereka adalah orang salaf atau salafiyah, laqab salafiyah, dalam beberapa buku beliau, dalam menggelari orang-orang yang mereka itu menukil perkataan-perkataan salaf dalam permasalahan ini fauqiyah, berbicara tentang ketinggian Allah SWT. Qala Adz-Dzahabi, berkata Imam Adz-Dzahabi, فالذي يحتاج إلى الحافظ أن يكون تقيا ذكيا سلفيا. Imam Adz-Dzahabi mengatakan orang yang mereka atau yang maka yang dibutuhkan seorang hafid, orang dikatakan al-hafid Ibn Hajar al-Asqalani dan al-hafid al-Hakami dan misalnya, yang dikatakan al-hafid ini orang yang mereka bergelar al-hafid itu ndaknya taqiyan, dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, zakiyan cerdas, kemudian diantaranya salafiyan, hendaknya dia adalah salafi akidahnya salafi, cara beragamanya salafi, yaitu mengikuti para sahabat dan imam-imam salaf. Demikian juga Imam Adz-Dzahabi ketika berbicara tentang Imam Daruqutni, lam yadqul ar-rajul abadan fi ilmil kalam. Imam Daruqutni dia tidak pernah masuk dalam wilayah ilmu kalam, walal jidal, enggak pernah terlibat dalam jidal, wala khadha fi dzalik, dan tidak pernah membuat mendalam-dalam masalah yaitu ta'amuk sebagaimana ilmu kalam. Balkana salafian, tapi Imam Daruqutni adalah salafian. Sehingga kalimat salafi itu bukan hanya akhir-akhir ini. Orang yang benci, ikhwan, orang yang benci salafi itu doa aslinya wahabi. Wahabi jelek, kemudian pakai nama salafi. Ini hanya ngawur namanya. Nama salafi sudah ada sejak zaman dulu kala. Salafi al-sunnah, alul hadis, alul athar, Thaifal Mansura, Firqatan Najiyah, sama. Sekarang gerakan salafi, dakwah salaf, sebagian orang begitu diantaranya. Salafi itu tadinya wahabi. Wahabi jelek, di mana-mana ditolak, jelek, ganti salafi. Ini mengarah sendiri namanya. Alhamdulillah, salafi sudah nisbah dari zaman dulu kala. Di zaman dulu para ulama salah bicara bahwa yang namanya salafi, mereka yang bermanhaj mengikuti para sahabat, kemudian para tabi'in, a'immatus sunnah, itu salafi. Bukan buat ramuan sendiri kemudian dinamai salafi. Ramuan sendiri akidahnya akidah Sayyid Muhammad Al-Wahhab umpamanya, fikihnya fikih apa, kemudian suluknya pakai apa, lalu begini salafi. Itu namanya ramuan sendiri. Salafi itu mereka bagaimana namanya salafi, nisbat para salaf, betul-betul cara beragamanya pengen seperti para salaf, akidahnya, ibadahnya, cara berfikirnya, sehingga betul-betul mereka akan menukirkan begini para salaf dalam beragama. Kemudian qultu, aku katakan, wa fi asrina al-hadir atlaqa hadhi nisbah wa hadha al-laqab ulama'u afadil urifu bitamasuk bisunnah wa dhabbi anha. Aku katakan di zaman kita sekarang ini, maka kalimat salaf, nisbah salaf ini adalah laqab, dan laqab salaf ini banyak diungkap oleh para ulama, ini terhadap ulama yang mereka dikenal tamasuk, yaitu berpegang teguh dengan sunnah dan memberikan pembelaan kepada sunnah, seperti digelari salafi Syekh Abdurrahman Al-Muallimi, digelari dengan gelar salafi, beliau seorang salafi karena dikenal berpegang teguhnya dengan sunnah, membela sunnah, membantah bid'ah, sehingga salafi. Artinya salafi begitu ciri khasnya itu. Salafi bukan yang suka ke kubur-kubur, kemudian tabaruk-tabaruk, sekarang segala macam. Salafi yang bagaimana terkenal kencang memegang sunnah, kemudian membela sunnah, kemudian membantah dan mengingkari bid'ah, itu dikenal sebagai salafi. Kemudian yaitu fi kitab al-qaid ila tashil aqaid, dalam kitab beliau al-qaid ila tashil aqaid. Demikian pula Syekh al-Imam al-Alim al-Qutwah Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas dalam risalahnya Tanbihatun Amah, Tanbihatun Hamah ala ma katabahu Muhammad Ali As-Sabuni. Beliau menulis risalah ini Tanbihat Hamah, caratan-caratan penting berkaitan dengan tulisannya Muhammad Ali As-Sabuni yang ada penyimpangan di dalam masalah, yaitu asma sifat. Wa qasuila Syekh Abdul Aziz bin Bas hadha soal. Syekh bin Bas pernah ditanya dengan ungkapan, mataqul fi man tasamma bisalafi wal athari hal hiya tazkiyah? Kata Syekh bin Bas, apa komentar Anda ya Syekh terhadap orang yang menamai dirinya dengan salafi athari? Apakah ini bukan tazkiyah? Tazkiyah itu ngelam sendiri. Fa'ajaba Syekh rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, menjawab, idza kana shadiqan, kalau dia betul-betul memang orang yang mengikuti manhaj salaf, betul-betul mengikuti manhaj al-sunnah wal-jamaah, annahu athari aw salafi la basa, dia athari atau salafi tidak mengapa. Kalau dia betul-betul akidahnya akidah salaf, ibadah-ibadah salaf, cara berfikirnya berfikir salaf, tidak mengapa. Mislu makana salaf yaqulun, seperti perkataan salaf yang mengatakan, yang mereka mengatakan fulan salafi, fulan athari. Tazkiyatun labuda minha, tazkiyatun wajibatun, ini adalah hal yang mesti harus. Nisbat kepada salaf sebuah keharusan, yang artinya bukan mengeklaim bahwa perilakunya, omongannya, segala macamnya sudah betul-betul mencerminkan salaf, enggak. Tapi kewajiban dia untuk berjalan di atas mana salaf, sehingga salafi, kita wajib untuk menjadi salafi, yaitu maksudnya wajib berakidah salaf, wajib berpemikiran salaf, wajib berislam model salaf, wajib untuk menjadi salaf fi athari, wajib. Wa Syekh Al-Alim Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Mukhtasar Al-Ulu dan mukaddimahnya terhadap Syarah Aqidah Tahawiyah, demikian pula dalam kitabnya Tawasul, beliau menyebutkan tentang masalah salafi, artinya bolehnya bernisbat kepada Syekh Al-Alama Salih bin Fawzan Al-Fawzan. Syekh Salih Fawzan juga demikian, beliau ditanya mahya salafiyah, apa itu salafiyah, kata beliau, dan wahal yajibu sulukum manhajiha wa tamasuk biha, apa wajib mengikuti manhaj salaf dan berpegang teguh dengan manhaj salaf. Kata Syekh Fawzan, apa as-salafiyatu hiya sayru ala manhaj salaf min as-sahabati wa tabi'in wal qurun al-mufaddalah fil aqidah wal fahmi was suluk wa yajibu ala al-muslim suluku hadzal manhaj. Kata Syekh Fawzan, salafiyah itu ini orang yang mereka berjalan di atas manhaj salaf. Manhaj salaf itu manhajnya para sahabat, tabi'in, qurun yang tiga, yang utama, berjalan di atas manhaj mereka dalam perkara akidah, dalam pemahaman, dalam suluk perilaku. Wajib bagi setiap muslim berjalan di atas manhaj salaf. Karena maksudnya manhaj salaf adalah cara beragamanya sahabat, kemudian tabi'in, imam-imam sunnah, sehingga setiap kita tentu wajib untuk menjadi seorang salafi. Kemudian wa min haulai aidan, di antara jajaran ulama yang muasir yang sekarang juga adalah Syekh Al-Fadil Ali Ibn Nasir Faqihi dalam kitabnya Al-Fathul Mubin Biraddi ala Naqdi Abdillah Al-Ghumari li Kitabil Arba'in, bantan kepada Al-Ghumari. Fahaulail afadil min ahlil ilmi wa ghairihim lam yarau ba'san fi itlaqi laqab salafi. Para ulama itu sama sekali mereka tidak mengapa, memandang tidak mengapa untuk mengungkapkan laqab salafi, saya salafi, sama sekali enggak mengapa. Karena itu nisbat kepada generasi terbaik para sahabat yang kita ingin beragama dengan model mereka, awis salafiyah aw salafiyin. Wa anal maksud bidzalik, maksudnya huwa man saru ala manhajis salaf wa tariqatihim wa qad adda ba'dul kutab al-muhadithin mimman kataba fil madhaib al-islamiyah as-salafiyin atba'an liman sabaqaw min al-a'immah. Maksudnya salafi adalah orang yang berjalan di atas manhaj salaf dan tariqah salaf, yaitu cara-cara beragamanya para salaf. Dan sebagian para penulis al-muhadithin yang betul-betul mereka para ulama penulis pada zaman kita muhadithin alul hadith, mereka diantaranya mengatakan as-salafiyin atba'an liman sabaqaw minal a'immah. Salafiyin adalah orang-orang yang mereka mengikuti orang yang sebelum mereka, yang mendolinjakan para dari kalian para a'immah. Yang mereka ini ta'ifatan mumayyasat urifat bihadal ismi, kelompok yang dikenal, dibedakan dan dikenal dengan nama ini. Seperti Muhammad di antara para penulis yang mereka membantah atau mengkritisi bahwasanya nisbat salafi itu dianggap nisbat yang aib, nisbat yang menyimpang, bahwasanya salafi sehingga memiliki pandangan yang buruk tentang nisbat salaf adalah Muhammad Abu Zahra Mustafa Syakah Muhammad Said Al-Buti dan yang lain-lainnya. Wa'aduha taifatan mazah urifat biadal ismim, dianggapnya salafi kelompok khusus seperti kelompok-kelompok hizb yang lainnya. Itu seperti yang ditulis oleh para ulama-ulama yang memiliki pandangan miring tentang salafi, memiliki pengikut khusus. Salafi ini adalah atba'an liman sabaqahum minal imam, yang dianggapnya mengikuti imam sebelumnya, artinya pengikut-pengikut orang-orang tertentu, sehingga mereka adalah membentuk kelompok sendiri adalah salafi. Itu adalah seperti Imam Abu Zahra Mustafa Syak'ah Muhammad Al-Buti dan yang lain-lainnya, yang mereka memasukkannya sebagai kelompok khusus yang dikenal dengan nama salafi. Tidak sebagaimana para ulama yang mereka maksudkan bahwa bermanhaj salaf artinya mengikuti para sahabat Nabi, para imam-imam sunnah. Artinya orang-orang ini mereka tidak cocok dengan sebutan nama salafi. Waqat asyaru ila tatawuri tarikhi li sirati hadhi ta'ifah wana imtidadun lima tersati Ahmad bin Hanbal tajad dadat ala ahdi ibni Taimiyah wal imam Muhammad bin Tulahab wazamu anna salafiyin hum alladina atlaku ala angfusim hadalakob. Mereka para penulis-penulis ini, para penulis ini, para ulama-ulama yang aneh ini, yang memandang miring tentang salafi, mereka mengisyaratkan bahwa salafi itu adalah merupakan perkembangan tarikh perjalanan kelompok ini yang merupakan kelanjutan dari madrasah Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian diperbarui lagi oleh Ibnu Taimiyah, diperbarui lagi oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka menyangka bahwa salafiyin adalah mereka-mereka yang itu menggelari dirinya dengan atau sebagai salafi penerus kelompok atau penerus imam-imam tertentu tadi, sehingga tidak menggambarkan bahwa salafi itu sebuah manhaj yang mengikuti para sahabat dan para imam-imam Ahlussunnah di zaman ke zaman. Tapi mereka gambarkan salafi itu kelompok yang menghidupkan ajaran Ahmad bin Hanbal, lalu ditajdid, diperberi lagi oleh Ibnu Taimiyah, ditajdid, perberi lagi oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, sehingga kayak nisbat pada kelompok tertentu, orang tertentu. Wa minhum man ya'uddu al-madhab salafi marhalatan zamaniyatan. Sebagian lagi penulis ada yang menganggap madhab salaf itu marhalah zamaniyah, la madhab islami, bukan madhab Islam. Seperti Dr. Said Ramadan Al-Buti menganggap salafi itu ya zaman dulu, sekarang udah ada enggak salaf, sekarang enggak ada lagi salafi, adanya khalafi, ini orang-orang akhir, sehingga tidak memberikan gambaran yang lurus tentang manhaj salaf. Dianggapnya salafi itu ya sudah hanya terbatas pada kurun yang tiga dulu, sekarang enggak ada orang salafi, enggak ada, adanya khalafi. Ini tentu adalah pandangan-pandangan semua yang salah tentang manhaj salaf. Sawa'an saha anna du'at al-audah ila madhab salaf hum alladina atlaku ala anfusim hadhalakam. Sama halnya ini orang yang mereka mengajak kembali kepada manhaj salaf, mereka ada orang-orang yang mengitlakan untuk diri mereka adalah dengan laqab salafi tersebut. Am atlaqahu alaihim khairuhum thumma urifu bihim. atau orang mengklaim salafilah kemudian dikenal dengan nama salaf, salaf tersebut. Fainau lam yu'rab min al-a'immatil mutaqaddimin min ahli sunnah. Pandangan-pandangan mereka seperti ini itu enggak pernah para salaf terdahulu memiliki ungkapan yang seperti itu. Salaf yang mereka yang benar-benar mengikuti manhaj salaf para a'immah al-sunnah wal jamaah, manhaj mereka dari dulu sampai sekarang sama, yaitu bagaimana mengikuti para imam-imam salaf dari sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, yang mengikuti mereka adalah orang-orang salaf atau salafi. Oman tabi'ahum ala manhajihim ila asrinal hadir. Man angkar alaihim dhalik au ala itlaq au ala itlaqi hadzal laqab alaihim. Wa qallu ma yuqal fi jawasi talaqub bidzalika wal intisab ilaihim annahu istilah wala masyaha fil istilah. Dan sungguhnya istilah tentang salafi tidak perlu diperdebatkan, karena sungguhnya mereka adalah istilah yang telah para ulama jelaskan bahwa mereka adalah orang yang betul-betul dalam beragama mengikuti manhaj salafu ummah, dan tidak akan mengingkari seperti itu kecuali orang yang menganggap ya ini memiliki pandangan yang aneh tentang manhaj salaf. Kemudian dia akan berkatakan summa inal ibrah hiya bil haqiqah wal ma'ani. Kemudian ibrah akhirnya menjadi standar adalah hakikatnya, hakikat orang-orang yang mereka menyebut dirinya salafi. Walaysa bi alfad, dan bukan dengan lafad-lafad. Ada orang mengatakan salafi tapi tidak mencerminkan manhaj salaf. Sehingga seperti kemarin telah disebutkan ada salafi jihadi, ada yang mereka salafi murji'ah, ada salafi moderat. Sehingga seakan-akan klaim salafi menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kekhususan yang bahkan menyimpang. Hakikat salafi adalah orang yang mereka betul-betul bermanhaj salaf, mengikuti para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Inal salafi, hakikatnya demikian. Wa qad taqaddama minal ma'ani ma yadullu ala annal maqsud bidzalik huwa man sara ala manhaj salaf as-salih. Dan telah berlalu penjelasan bahwa makna salaf maksudnya adalah mereka yang berjalan di atas manhaj salaf as-salih. Kemudian wattaba'a tariqatahum, dan mengikuti tariqah mereka. Fala yakunu hunak atna farqun baina at-tasami bi salafiyah au bi ahli sunnah kama taqaddam. Dan di sini tidak ada perbedaan sedikit pun, enggak ada antara penamaan salafiyah dengan ahli sunnah, enggak ada perbedaan. Sehingga penamaan salafi hanya perkembangan nama yang lainnya untuk menegaskan soal bahwa mereka betul-betul ingin menisbatkan pada pendahulu mereka yang saleh, para sahabat, ketika sudah munculnya berbagai macam bid'ah-bid'ah yang berkembang. Sehingga seperti yang telah kita lewati pembahasan yang kemarin, para ulama selalu membuat tamyiz. Setiap ada bid'ah yang mengaburkan hakikat ahlu sunnah, maka membuat nama lain lagi. Asalnya Islam. Kemudian banyak orang mengklaim diri muslim tapi bersamanya bid'ah-bid'ah, muncul bid'ah-bid'ah. Maka ulama memunculkan ahlu sunnah. Lalu muncul lagi orang mengklaim ahlu sunnah padahal bid'ahnya banyak. Para ulama membuat istilah lagi, ahlu sunnah wal jamaah, ahlul hadith, ahlul athar, taifa al-mansurah, sampai pada juga nama salafi, untuk menegaskan bahwa kelompok ini betul-betul kelompok yang akan nisbat kepada as-salaf, yaitu para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an. Kita pindah pada bab berikutnya, bab 4. Dzikru ba'dul adillah ad-dala ala wujubi tiba'i salaf as-salih walusumu madhabihim. Ini beberapa dalil yang mewajibkan kita mengikuti salaf dan melazimi mazhab mereka. Dalil yang pertama, qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah jalannya orang yang kembali kepadaku. Ayat ini beliau katakan, faqad amarana Allahu azza wa jal bittiba'i sabili ashabi Rasulillah sallam waqtifai atharihim wasuluki manhajihim. Ayat ini adalah perintah Allah kepada kita agar mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah SAW dan menempuh jejak mereka dan berjalan di atas manhaj mereka. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim ba'dama dhakar hadhil ayah, Ibn al-Qayyim setelah menyebutkan ayat tersebut, beliau mengatakan, wa kullun minas sahabah munibun ilallah, semua para sahabat adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Fayajibu tiba'u sabili, maka wajib mengikuti jalannya para sahabat. Wa aqwaluhu wa tiqadatuhu min akbari sabili, pemikiran-pemikiran mereka, perkataan-perkataan mereka, keyakinan-keyakinan mereka termasuk diantara sebesar-besar jalan mereka. Wa haddharana Allahu min mukhalafati sabilihim, dan Allah mengingatkan kita dari menyelisihi jalannya para sahabat. Wa tawa'ada subhanahu mukhalifahum bijanam, dan Allah mengancam mereka dengan jahanam, mengancam orang menyelisihi jalannya para sahabat dengan jahanam. Faqala, Allah katakan, wa man yushaqqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusri jahannam wasat masira. Barang siapa mendurakai rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, akan kami palingkan kemana dia berpaling dan akan kami limparkan dia ke jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Seperti yang telah kita terangkan kemarin ikhwan, orang yang mereka menyelisih rasul pasti dia menyelisih jalannya mukminin. Orang yang mengikuti rasul pasti dia mengikuti jalannya kaum mukminin. Orang yang mengeklaim bahwa dia mengikuti rasul lalu tidak mengikuti jalannya mukminin, pasti klaimnya klaim dusta. Wa akhbaranallahu an ridahu amman ittaba'uhum bi ihsanin, dan Allah mengkhabarkan kepada kita keridhaan Allah terhadap orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan cara yang baik. Wa a'adda lahum ats-tsawab al-'adzim, dan Allah menjanjikan buat mereka pahala yang besar. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Asabiqunal awwalun, orang yang generasi pertama mereka masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uuhum biihsanin, dan orang-orang mereka mengikuti para sahabat dengan cara yang baik. Radiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha dengan apa yang Allah berikan. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul azim. Di sini bahwa keridhaan Allah hanya Allah berikan kepada para sahabat dan yang mengikuti para sahabat dengan cara yang baik. Orang yang tidak mengikuti para sahabat dengan cara yang baik, maka tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. wa kama annahu tawa'ada man ittaba'a ghayra sabilihim bi adhabi jahannam faqad wa'ada muttabi'a sabilihim bil jannah wa ridwan. Sebagaimana Allah mengancam orang yang mengikuti selain jalannya para sahabat dengan azab jahannam, maka Allah menjanjikan orang yang mengikuti para sahabat dengan surga dan keridhaannya. Ini ayat-ayat yang menunjukkan tentang wajibnya mengikuti salaf. Adapun hadis-hadis wa amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu bi ayyat tabi'u sunnatahu wa sunnatal khulafai min ba'di, dan Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk mengikuti sunnah-sunnahnya dan sunnah para khulafaur rasyidin al-mahdiin. Di antaranya hadis yang pertama, fa inna ma ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira, barang siapa masih hidup sepeninggalku di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak, penyimpangan-penyimpangan yang banyak. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, maka wajib mengikuti sunnahku, sunnah para khalifahku yang mendapatkan petunjuk setelahku. Tamasaku biha wa addu 'alaiha binawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Udah kita lewati tadi. Yang keempat, dalil hadis atau dalil yang kedua, hadis-hadis Nabi, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia di zamanku para sahabat, thumma alladhina yalunahum, lalu yang mengiringinya tabi'in, thumma alladhina yalunahum, lalu yang mengiringnya lagi tabi'in, yang dikenal dengan istilah apa ikhwan? Al-Qurun Al-Mufaddalah, Al-Qurunu Thalathah Al-Mufaddalah, tiga qurun yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, qurun sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Wa wasafa sallallahu alaihi wasallam al-firqatan najiyah fi hadithil iftiraq, Nabi mensifati dengan firqatun najiyah dalam hadis iftiraq, ma'ana alaihi liyaum wa ashabi. Firqatun najiyah itu siapa? Kelompok yang selamat itu yang berada di atas ajaranku dan para sahabatku. Faman kana ala misri makanu alaihi fawa minal firqatin najiyah, barang siapa dalam beragama berada di atas ajaran Nabi dan para sahabat, dia adalah al-firqatun najiyah. Wa man khalafahum wabta'ada anhum fayakunu min ahlil wa'id, barang siapa menyelisih Nabi dan sahabat dan menjauhi mereka, dia termasuk yang terancam. Lalu perkataan sahabat sekarang, perkataan sahabat tadi ayat hadis, sekarang perkataan sahabat yang mewajibkan kita untuk yaitu mengikuti manhaj salaf. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, itibaklah kalian, jangan membuat-buat bid'ah, maka sungguh telah cukup dengan cara seperti itu. Ittiba dan tidak ibtida, mencukupkan dengan mengikuti ajaran Nabi yang diajarkan beliau. Dan beliau mengatakan, inna naqtadi wala nabtadi, kita ini mengikuti, iktidak mengikuti, dan tidak mengawali, artinya tidak membuat yang baru. Islam sudah ada, kita tinggal iktidak mengikuti, bukan kita memulai sesuatu yang baru. Wa natabi wala nabtadi', kita ini itiba, bukan ibtida, bukan membuat bid'ah. Walan nadilla ma tamassakna bil athar. Dan kita tidak akan menyesatkan, kita tidak akan sesat selamanya. Ma tamassakna bil athar, selama kita berpegang teguh dengan athar. Orang yang mereka berpegang dengan athar, ayat, hadis, tarikhnya salaf, tidak akan sesat. Kesesatan itu meninggalkan athar. Waqala Ubay bin Ka'ab mengatakan, alaikum bisabil wasunnah, wajib bagi kalian di atas jalan dan sunnah, di atas Quran dan sunnah maksudnya. Fa inna laisa min abdin ala sabilin wa sunnatin dhakara rahmana fafadat aynahu min khasyatillah fatamassahun nar abadan. Sesungguhnya tidaklah seorang hamba di atas Islam dan sunnah lalu dia mengingat Allah, matanya meleleh, menangis karena takut kepada Allah, selamanya neraka tidak akan menyentuh dia. Kalau dia di atas al-haq lalu dia khusyuk menangis karena takut kepada Allah, tangisannya tidak sia-sia. Tapi kalau di atas bid'ah dia kelihatan khusyuk dan menangis, tangisannya sia-sia. Dia di atas bid'ah meraung-raung sampai tangisannya ini menangis, mengeluarkan air mata, maka tangisannya sia-sia. Termasuk amilatun nasibah, amalan yang sia-sia. Sehingga standarnya dia di atas al-haq atau di atas al-batil. Wa inna iqtisadan fi sunnah wa khairun min istihadin fi khilafi sabilin wa sunnah. Sesungguhnya di atas, sesungguhnya sederhana di atas sunnah dan kebaikan itu lebih baik dibandingkan kesungguhan tapi menyelisihi sunnah. Sehingga yang menjadi standar atau yang mesti dipikirkan baik-baik orang yang beramal, amalnya di atas sunnah atau tidak. Kalau Abul Aliyah mengatakan, alaikum bil amril awal alladhi kanu alaihi qabla ayyaftariqu, wajib bagi kalian untuk senantiasa di atas perkara yang pertama. Ini perkaranya sahabat. Al-amrul awal maksudnya adalah perkaranya sahabat. Alladhi kanu alaihi qabla ayyaftariqu, sebelum yang mereka itu, para sahabat ini adalah generasi sebelum terjadinya perpecahan. Perpecahan dengan bid'ah-bid'ah yang bermacam-macam. Maka wajib kalian memegangi generasi awal yang belum ada bid'ah-bid'ah macam-macam. Qala Auza'i, Imam Auza'i mengatakan, isbir nafsak ala sunnati, sabarkan dirimu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafa al-qaum, berhentilah kamu di mana kaum berhenti. Maksudnya kayak sahabat, tidak mentahrif ayat, tidak mentakwil sifat, tidak mentasbih, tidak mentakyib. Bersikaplah sebagaimana mereka bersikap. Waqul bima qalu, berkatalah dengan perkataan mereka, berpendapatlah dengan pendapat mereka. Jangan mesti pendapat mereka. Waqufa amma kaffu anhu, dan tahan diri Anda sebagaimana mereka menahan diri. Kalau asma sifat tidak mentakib, tidak mentakwil, tidak mentasbih, mereka menahan diri, maka tahanlah Anda. Mereka tidak melakukan bid'ah-bid'ah macam-macam, tahanlah diri Anda sebagaimana mereka menahan diri. Wasluk sabila salafika as-salih, dan berjalanlah Anda di atas jalannya salafus saleh. Fa innahu yasauka ma wasi'ahum, Karena sungguhnya yakni cukuplah buat kamu apa yang mencukupi mereka. Sehingga jangan neko-neko, jangan ngane-ngane dalam beragama, cukupkan dalam beragama sebagaimana mereka telah merasa cukup dengan agama yang diajarkan oleh nabinya. Wa qala aidan, dan Imam Auza'i juga mengatakan, alaika bi athar man salaf, hendaknya anda senantiasa di atas asarnya salaf, mengikuti jalannya salaf, asar-asar salaf. Fa in rafadakan nas, walaupun manusia menolak kamu, ikutilah salaf walaupun manusia menolak kamu. Wa iyyaka wa ara ar-rijal, jauhkan diri kalian dari mengikuti pikirannya orang-orang, tokoh-tokoh ahlul bid'ah yang membuat pikiran aneh-aneh. Wa in zahrafu lakal qaul, walaupun pikiran bid'ahnya itu dihias-hiasi dengan berbagai macam ucapan-ucapan indah tapi menyelisih salaf, jauhkan anda dari mereka. Walaupun kelihatan indah, banyak pengikutnya, ikutilah salaf walaupun anda ditolak, walaupun manusia menolak anda. Waqala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, usul sunnah indana, prinsip-prinsip sunnah bagi kami adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah. Prinsip-prinsip sunnah bagi kami adalah berpegang teguh apa yang para sahabat Rasul di atasnya dan meniru mereka dan meninggalkan bid'ah. Wa mazalal ulama'u min a'immatis sunnah jailan ba'da jail yada'una ila tiba'i salaf as-salih wal iqtida'u bihim wasuluki tarikihim wa tiba'i atharihim. Ulama dan imam-imam sunnah dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, senantiasa terus mengajak ila tiba'i salafus saleh, mengajak untuk mengikuti salafus saleh, wal iqtida'i bihim, mengajak untuk meneladani mereka, wasuluki tariqihim, dan menempuh jalan mereka, watibai atharihim, dan meniti jejak yakni mereka. Ini ikhwan, ini pembahasan berkaitan dengan beberapa dalil yang menunjukkan tentang wajibnya kita untuk ittiba'us salaf. Ada pertanyaan? Enggak ada, saya tanya. Jangan tok. Buka halaman 51. Pada perkataan qala al-Imam Ibnu Qayyim di atas, garis yang di atas setelah ayat wattabi sabila man anaba ilayya, baca dan artikan. Siapa ikhwan? Silakan. Berkata Ibnu Qayyim, qala al-Imam Ibnu Qayyim, seterusnya baca lalu artikan. Ayo. Ya. Agak keras. Ya. Wa aqwaluhu wa tuqwali juga wa aqwaluhu wa tiqadatu terus. Wa haddarana Allah ya artikan gimana gimana ulangi bukan qala alimul qayyim nggih terus setelah menyebutkan ayat ayat yang mana. Iya, terus dan setiap sahabat termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah Ta'ala maka wajib untuk mengikuti jalannya dan perkataan-perkataannya dan keyakinan-keyakinannya karena itu adalah sebesar-besar termasuk sebesar-besar jalan aqwaluhu, pendapat-pendapatnya, perkataannya waktu qadatuhu dan itikad-itikadnya min akbaris sabili termasuk diantara jalan terbesarnya yang kita ikuti pendapatnya, keyakinannya, pemikirannya terus Allah mengingatkan kita dari ya dan mengancam orang yang menyelisih para sahabat dengan jahanam. Terus Allah akan palingkan dia kemana dia berpaling, artinya dia buat asyik tenggelam dalam kesesatan sesuai dengan apa yang dia inginkan sehingga sesat dan dia asyik dengan kesesatannya terus dan akan kami limparkan dia ke jahanam. Iya. Berikutnya buka halaman berikutnya 52. Perkataan Ubay bin Ka'ab. Qala Ubay ibnu Ka'ab. Baca dan terjemahkan. Sudah ketemu belum? Sudah. Perkataan Ubay bin Ka'ab. Ya kawan. Saya mau baca. Ayo, setelah setengah telu. Mana yang santri mat ilmi? Mana yang santri mat ilmi? Angkat tangan. Berapa yang santri mat ilmi? Hah? Mana? Angkat tangan. Mana yang santri mat ilmi? Mana? Gak ada. Ayo. Atau perkataan Imam Ahmad sekarang yang paling bawah. Waqala al-Imam Ahmad. Silakan ikhwan. Ayo. Enggak ada. Ayo kita terang. Usul sunnata wa sunnatu. Usul sunnati. Bima kana alaihi. Ashabi apa ashaba? Ashabu. Ya. Watarkul bidai, artinya gimana? Usul sunnati indana at-tamassuku bima kana ali ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim watarkul bidah. Artinya apa? Ya. Apa? Meniru. Usul sunnah indana termasuk berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, wal iqtida'u bihi dan meneladani mereka, watarkul bid'ah dan meninggalkan bid'ah bid'ah. Terus berikutnya, di antara nama Ahlus Sunnah adalah Al-Firqatun Najiyah. Apa maksudnya? Di antara nama Ahlus Sunnah ada Al-Firqatun Najiyah. Apa maksudnya? Atau siapa itu atau apa maksud Al-Firqatun Najiyah? Silakan menjawab, ikhwan. Di antara nama Ahlussunnah Wal Jamaah ada Al-Firqatun Najiyah. Siapa itu Al-Firqatun Najiyah atau mengapa disebut Al-Firqatun Najiyah? Silakan menjawab. Ayo. Terangkan tentang Al-Firqatun Najiyah itu apa gitu. Ya. Golongan yang selamat. Kenapa selamat dari api neraka? Hah? Kenapa selamat dari api neraka? Bukan. Yang menyebabkan selamat dari neraka apa? Sehingga dikatakan Al-Firqatun Najiyah. Kenapa dia selamat dari neraka? Gimana? Al-Firqatun Najiyah, dia kelompok yang selamat. Ya. Selamat di neraka. Ya, betul. Terus kenapa kok selamat di neraka? Kenapa? Gimana? Ya dia selamat dari neraka karena dia ahlul haq, tidak sesat. Sehingga nama lain Ahlussunnah, orang mereka di atas Islam yang hak, Islamnya para sahabat, tidak menyimpang dari mereka, sehingga para penyimpang itu diancam dengan neraka, dan orang yang lurus itu selamat dari neraka, sehingga mereka selamat karena mereka adalah ahlul haq. Yang keempat, pertanyaan berikutnya. Ahlu sunnah memiliki makna yang am dan makna yang khos, makna yang umum dan makna yang khusus. Terangkan. Udah kemarin. Iya. Sering kesan gimana? Yang umum selain siarah fidah, betul. Kalau yang khusus, ya yang khusus adalah yaitu kelompok yang selamat dari bid'ah. Yang kelompok yang mereka selamat dari bid'ah, sebagaimana bid'ah khawarid, jamiah, rafidah dan semisalnya, bid'ah khawarid, jamiah, mutazilah, sufiah dan semisalnya. Ini mana khusus, yaitu lebih sempit lagi, adalah orang-orang mereka betul-betul mengikuti sunnah di atas al-haq, selamat dari berbagai macam bid'ah dan kesesatan. Yang terakhir, nama-nama atau firqah An-Najiyah, Ahlussunnah wal Jamaah adalah nama lain daripada Islam yang hak, Islam yang ini benar. Bagaimana atau apa yang membedakan antara Ahlussunnah dengan firqah dhalah? Di antaranya ada beberapa poin pembahasan yang sebelumnya tadi, atau lebih, atau yang singkat, atau yang lebih fokus, bagaimana al-wala' wal-baro'nya Ahlussunnah wal-Jamaah, gitu aja. Bagaimana al-wala' wal-baro'nya Ahlussunnah wal-Jamaah, bagaimana Ahlussunnah wal-Jamaah menegakkan al-wala' wal-baro'. Silakan ya kawan. Kalau Ahlussunnah bagaimana, Ahlul Bid'ah bagaimana? Udah kan tadi? Gimana? Bagaimana al-wala wal-bara menurut Ahlussunnah? Silakan, ikhwan. Ya, gimana? Dasarnya apa? Ya, terus. Kalau Ahlussunnah, al-wala' wal-baro'nya itu standarnya adalah al-haq. Yang mengikuti al-haq maka wajib diberikan wala, layak diberikan wala. Yang menentang al-haq wajib diberikan barok. Kalau al-bid'ah, wala wal baroknya yaitu dengan bid'ah pemikiran mereka. Ada yang berdasarkan hisab, ada berdasarkan pribadi atau berdasarkan dengan ini pemikiran mereka. Hisab pokoknya kelompok, sekelompok maka teman loyal. Bukan kelompoknya enggak ada loyal. Pribadi ustadznya pokoknya cocok dengan ustadznya wala. Enggak cocok dengan ustadznya baro. Ahlussunnah standarnya al-haq. Adapun al-batil ada yang hisab, ada yang pribadi, ada yang pemikiran, ya ini bid'ahnya dan seterusnya. Ada mikirin ikhwan yang kita sampaikan, kita sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan besok dan mudah-mudahan sampai akhir Allah berikan kemudahan selesai. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.